Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Faslun qad qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa hadihi ashabihi sujudus syukri. Di antara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini juga adalah amaran para sahabatnya sujud syukur inda tajaddudi nikmatin ketika ada nikmat yang baru dapat, baru datang, tasurru yang menggembirakan. Datang nikmat yang besar menggembirakan. Apakah nikmat di dunia duniawiyah? Awin difa' nikmatin. Atau ketika tertolaknya, hilangnya satu bencana, musibah. Kama fil musnad an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun surru, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang kepada beliau satu perkara yang menggembirakannya, kharra li sajidan, beliau pun turun sujudillah. Ya, syukranillah, sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Ibnu Majah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam busyara bihajatin, diberi kabar gembira tentang satu hajat yang ada, fakhara lillahi sajidan, dia pun turun ya bersungkur, bersimpuh sujudillah subhanahu wa ta'ala. Dua hadis ini hasan insyaallah. Nah, wa dzakara Baihaqi bisnadin ala syarhil Bukhari an Ali radhiyallahu anhu lama kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam islami hamdan, ketika Ali bin Abi Thalib menulis surat kepada Nabi tentang telah masuk Islamnya Bani Hamdan, kharar sajidan, maka beliau pun bersimpuh turun sujud, thumma rafa ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya, faqala assalamu alhamdan, assalamu alhamdan. Wasadul hadis fi Sahih Bukhari, awal hadis itu dalam Sahih Bukhari. Wahai tamamuhu, adapun yang kesempurnaannya dan semua lengkap, bisnadin, bisnadin dalam Baihaqi, juga dalam Baihaqi sahih. Abil musnad min hadis Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada syukran, Rasulullah sallam sujud syukur, lama jatul busra min rabbihi annahu man shalla alaik, barangsiapa bersalawat kepadamu, salatu alaih, aku bersalat kepadanya, wa man salam alaih, salam tu alaih. Namun di isnadnya fi maqal. Wa bisunan Abi Daud min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas anna Rasulullah sallam rafa'a yadaihi, angkat dua tangannya, fas'alallah sa'atan, beliau minta kepada Allah beberapa lama berdoa, thumma khara sajidan, kemudian beliau turun bersimpuh sujud salah sama roti tiga kali sujud. Thumma qala inni salatu rabbi wa syafa'atu li ummati, aku meminta kepada Rabbku dan berikan syafa'at untuk umatku, fa'atani surutha ummati, iya Allah memberikan kepadaku dua per tiga dari umatku, satu per tiga dari umatku, fa'aratu sajidan syukran li rabbi, aku pun turun kembali sujud syukur kepada Rabbku, semua rafa'atu ra'si, melakukan kepadaku, fasa'atu Rabbi li ummati, aku minta kepada Rabbku untuk umatku, fa'atani suruh sultani, kemudian aku diberi sepertiga yang kedua, fa'aratu sajidan syukran li Rabbi, semua rafa'atu ra'si, fasa'atu Rabbi li ummati, fa'atani suruh sultani, aku pun diberikan sepertiga yang terakhir, sepertiga yang lain, fa'aratu li sajidan li Rabbi. Hadith disebutkan di sanadnya majhulan, ada dua orang majhul. Wa rahimahullahu ta'ala wa sajada Ka'ab bin Malik, kalau tadi perbuatan Rasulullah SAW diantaranya hadith Abu Bakrah itu hasan, yang kedua hadith Anas, yang ketiga hadith Ali radhiyallahu anhu ketika memberitakan kabar masuk Islamnya Hamdan. Adapun perbuatan para sahabat Wasajada Ka'ab bin Malik lamma ja'atul busra bi taubatillah alaihi. Ka'ab bin Malik sujud syukur ketika datang kepada kabar gembira Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Riwayat Bukhari, hadis masyhur. Ya, beliau sujud syukur ketika dapat berita Allah menerima taubat beliau. Qala wa dzakar Ahmad an Ali radhiyallahu anhu anhu sajada. Ali bin Abi Thalib sujud hina wajada dayyah fi qatl al-khawarij, ketika beliau dapati ada iya dayyah ini tanda-tanda yang diberitakan tentang khawarij di qatl al-khawarij, di korban-korban terbunuh dari pihak khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata benar yang diperangi adalah mereka kaum khawarij. Beliau sujud. Dan hadis ini pun hasan. Ini riwayat asar dari ani Hasan. Allahu ta'ala wa dzakar Sa'id bin Mansur anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sajada hina ja'ahu qatl Musailamah. Ya, Abu Bakar Siddiq beliau sujud ketika datang berita kematian Musailamah. Yang terbunuhnya Musailamah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sujud syukur.